شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni pada bab ke-17 dari babu wujubil inqiyad li hukmillah, bab wajibnya tunduk terhadap hukum Allah Azza wa Jal. Pada ayat terakhir dari hadis Abu Hurairah rawahu Muslim, ketika turun surat Al-Baqarah 283, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuh tuhasibkum bihillah. Dikisahkan kemarin ketika turun ayat ini terasa berat bagi para sahabat. Kalau mereka mampu menegakkan salat, jihad, saum, sedekah, begitu turun ayat ini kata mereka, waqad unzilat alaika hadhil ayatu walanutikuha, telah turun ayat kepada anda wahai nabi, dan ayat ini kami tidak mampu. Lihat, mereka mengatakan ayat ini kami tidak mampu, berat sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada sahabat untuk tidak seperti Yahudi Nasara. Ketika turun ayat, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Namun diperintahkan untuk mengatakan sami'na wa ta'na. Itu yang harus dilakukan, sami'na wa ta'na. Setelah itu diiringi, setelah ayat ini telah terbiasa dibaca oleh kaum muslimin, turun ayat yang mengiringinya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Nah, sampai pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kata Syekh Utsaimin, pada ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ilahil ayah, wa lihada la yukallifullahu ta'ala fi syar'ihi ma la yutikuhul insanu. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin, Allah tidak membebani dalam syariatnya perkara yang manusia tidak mampu. Bal idza ajaza 'ani syai'in taqala ila badalihi. Bahkan apabila ajiza, lemah, lemah terhadap sesuatu, intaqal, berpindah, berpindah kepada gantinya. In kana lahu badal, kalau punya ganti. Au saqata anhu, atau gugur. Kewajiban tadi, ilamnya kun lahu badal, kalau tidak ada gantinya. Amma an yukallif, yukallifa ma la taqata lahu bih, fa inna Allah ta'ala qala huna. Adapun apa yang Allah bebani, amma ayyukallifa ma la taqata lahu bih, adapun membebani perkara yang manusia tidak mampu, fa inna Allah ta'ala qala. Allah katakan di sini, na'am, ya. Karena manusia berdoa, Rabbana ma la wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa jawab Allah? Naam. Wahai Rabb, jangan engkau bebani perkara yang kami tidak mampu. Manusia berdoa demikian, Allah pun menjawab, naam. Ya. Hakata. La ahmilukum ma la taqata lakum bih. Saya tidak akan membebani sesuatu yang kalian tidak akan mampu. Nah, maka ketika turun ayat, ketika para sahabat bertanya, amalan apa yang paling besar nilainya? Turunlah ayat, kutiba alaikumul qital. Amalan apa yang paling besar keutamanya? Kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan perang atas kalian. Ya? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Itu tidak suka kalian. Karena perang itu taruhannya apa? Ya? Nyawa. Berapa nyawa kita? Satu. Kalau satu hilang, tinggal berapa? Habis. Ha. Wa huwa kurhul lakum. Sesuatu itu tidak kamu senangi. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang kamu membenci sesuatu, ternyata berakibat baik. Kalau kamu mati, syahid surga. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarul lakum. Sejadi kamu cinta kepada suatu perkara, ternyata perkara itu jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Jadi jihad, amalan yang berat, itu para sahabat mampu. Ya. Dan mampu orang berjihad, dan para sahabat membuktikan kemampuannya. Maka dikatakan jahada yujahidu jihadan. Amana jihada badlu taqah. Badlu taqah, mencurahkan segala kemampuan. Itu jihad namanya. Maka yang ibadah Allah, amalan yang berat tadi kadang orang tidak senang, tapi sesungguhnya berakibat baik. Kadang kamu senang, ternyata berakibat jelek. Orang senang bid'ah, padahal akibatnya jelek. Bid'ah ngaji setahun sekali, senang orang di setahun sekali, tapi bid'ah. Apa misalnya raja, apa namanya, acara raja, raja apa, rajaban. Ah, memperingati rajaban. Ah, setahun sekali. Mungkin senang aja setahun sekali. Tapi kalau acaranya bid'ah, jelek. Tapi antum taklim, setiap hari sejam, 40 menit, 30 menit. Itu lebih baik. Hasilnya juga insya Allah lebih bagus. Mana lebih baik? Antum nyari sesuatu setahun sekali, ilmu setahun sekali, dengan nyari ilmu setiap pekan 4 kali sejam. Berarti berapa jam sepekan? 4 kali. Mana lebih bagus? Sepekan 4 kali. Tapi orang kadang tidak berpikir. Maka ahlus sunnah yang ibadallah, mereka betul-betul berusaha menjalankan apa yang Allah telah wajibkan, talabul ilm, termasuk jihad. Jangan dikira talabul ilm bukan jihad. Jihad. Man qala anna talabal ilm laysa min jihad, qad naqasa fi aqli. Yang bicara talabul ilm bukan jihad, naqasa fi aqli. Ada kekurangan di akal yang ngomong. Jadi nakos, kekurangan omong, akal. Ah, jihad ya ibadah. Kita mohon kepada Allah diberi kekuatan. Terusnya, setelah itu pada ayat berikutnya apa? Wa'fu anna, ampunilah kami, waghfir lana, maafkanlah kami, ampunilah kami, warhamna, kasihanilah kami. Anta maulana, engkau pelindung kami. Wansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami, menangkan kami menghadapi orang-orang kafirin. Qala ta'ala, ketika turun ayat ini, kaum muslimin berdoa demikian, apa jawab Allah? Naam, ya. Ya, fa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Hadihi thalathu kalimat, tiga kalimat ini, apa itu tiga kalimat ini? Kullu kalimatin laha makna. Masing-masing kalimat itu ada makna. Contoh pertama apa? Wa'fu anna rabbana, wahai rabb kami, wa'fu anna. Wa'fu anna ay wa'fu anna yakni taqsirona fil wajib. Maafkanlah kami, maksudnya atas kekurangan kami, maafkanlah kami atas kekurangan kami, fil wajib, dalam menjalankan yang wajib. Kekurangan kami dalam melaksanakan wajib. Sholat hukumnya wajib. Namun orang sholat ada hal yang kadang menjadi sebab berkurangnya nilai sholat. Maka Nabi menyebutkan ada orang sholat tidaklah mendapatkan bagian sholat illa sulusuha. Sulusuha, rub'uha, khumsuha, sudsuha, sab'uha, ashruha. Ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, seperlapan, sepersembilan, sepersepuluh. Nilainya segitu. Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena banyak hal yang kurang. Maka ini kita berdoa. Wa'fu anna. Waghfir lana. Waghfir lana. Ampuni kami. Apa maksudnya? Waghfir lana yakni intihakuna lil muharram. Intihakuna, ampunilah kami karena intihak. Intihak itu melakukan, kami melakukan hal yang diharamkan. Tayyib, ibaratkan barang yang haram itu sebuah tabir. Tabir itu kita rusak, lalu kita masuk. Intihak. Lalu warhamna. Irhamna yakni wafiqna lil amali sholih. Kasihanilah kami. Maksudnya dikasihani. Wafiqna, berilah kami taufiq lil amali sholih. Taufiq untuk beramal sholih. Lihat, orang bisa beramal soleh itu taufik minallah. Jadi taufik artinya bimbingan dari Allah. Sering orang-orang itu ketika ingin beramal soleh, ya Allah mudahkanlah saya bisa ngaji terus. Ketika rumahnya jauh, ya Allah saya kepengin bisa taklim terus, dimudahkan beramal soleh taklim, ya Allah, doa. Ketika jauh dia masih bisa sabar, sabar. Tapi belum tentu ketika tempatnya dekat malah bisa datang. Apa sebabnya? Taufik minallah. Dulu ketika masih pakai sepeda ontel, rajin dulu. Doa ya Allah, mudah-mudahan saya diberi roda. Roda apa? Kalau sekarang roda ontel, minta roda. Roda apa? Roda motor. Roda tok motornya? Nah, minta motor. Doa ya Allah, mudah-mudahan saya dapat motor, biar taklimnya lancar. Allah kabulkan. Allah kabulkan dia. Setelah dia punya motor, ternyata urusannya beda lagi. Memperlebar jalur, apa namanya, jalur bisnisnya. Kalau dulu jalur bisnisnya pakai sepeda, jalurnya masih kelas kampung, sekarang jalur antar kota. Nah, akhirnya apa? Akhirnya capek. Muta'lim, aduh, afan, salam aja enggak ustadz. Allah musta'an. Salam saja enggak ustaz. Saya enggak bisa taklim. Capek. Saya juga melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajibannya? Nyari rezeki untuk anak istri. Hei, na'am, na'am. Mencari rezeki itu kewajiban. Thalabul ilmi juga kewajiban. Nah, seperti ini taufik minallah. Bisa istiqomah, taklim, itu taufiknya. Bukan karena sebab dekat atau jauhnya, bukan. Taufiknya. Maka harus disyukuri dan banyak berdoa. Warham. Orang yang kata Nabi, idza ahabballahu al-abda ista'malah. Kalau Allah mencintai hamba, ista'malah. Apa ista'malah? Allah pekerjakan dia. Kaifa ista'malah? Bagaimana orang itu dipekerjakan oleh Allah? Yuwaffiquhu al-amala salih hatta al-maut. Maksudnya orang itu diberi taufik beramal soleh sampai mati. Jadi hidupnya diisi dengan amal soleh. Soleh. Sampai mau tidur, saya agak tidur dulu, istirahat, masya Allah, capek sekali. Setelah dia beramal soleh, capek. Tidurnya pun dalam rangka untuk persiapan amal soleh. Taufik minallah. Disibukkan umurnya, waktunya untuk amal soleh. Itu pertanda Allah apabila mencintai seorang hamba. Disibukkan beramal soleh. Kan ada orang disibukkan. Apa kesibukannya, Pak? Ini. Sibuk dari bangun subuh sampai mau tidur. Malam-malam dilus-lus. Mudah-mudahan besok menang. Sibuk. Tapi seperti itu. Apa yang dia dapat dari umur ini? Barakallah. Alhamdulillah. Antum ya ahli sunnah, waktunya disibukkan dengan amal soleh. Belajar, mengajar, ta'awud. Semoga itu sampai khusnul khatimah. Baik. Syukuri. Fal insan, apa terusnya? Fal insan imma ayat ruka wajiban au yaf'alu muharrama. Orang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayat ruka wajibah. Dia meninggalkan kewajiban. Kemungkinan yang kedua, yaf'alu muharrama, melakukan yang diharamkan. Ya apa tidak? Ada kalanya meninggalkan yang wajib, ada kalanya melakukan yang haram. Itu keadaan manusia. Namun fa in tarakal wajib fa innahu yaqul. Kalau dia meninggalkan yang wajib, dia berdoa. I'fu anna wa'fu anna u'fu anna, maafkan kami. Maafkan kami. Ai u'fu anna ma qassarna fihi minal wajib. Maafkan kami atas kekurangan kami dari kewajiban. Masih banyak kekurangan pada diri kita. Banyak kekurangan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dimaafkan. Ya. Wa in fa'alal muharram, kalau dia melakukan yang diharamkan, fa'innahu yaqul, dia pun berdoa, ighfir lana, ampuni kami. Yakni maqtarofna minadzunub, maqtarofna minadzunub, apa yang kami langgar. Iqtarofa, kami langgar, kami melanggar dari dosa-dosa. Dosa seharusnya dijauhi, malah kita mendekati. Kami mohon ampun ya Allah. Au yadluba tasbitan wa ta'yidan wa tansyitan 'alal khair, atau seorang yadluba tasbita, memohon tasbit, kekokohan. Wa ta'yid, apa ta'yid? Kekuatan. Ta'yid yakni dikuatkan, ayyada diberi kekuatan. Ta'yid, dikokohkan, dikuatkan. Wa tansyitan, dan diberi ketangkasan. Kokoh, kuat, tangkas. Nah, ini kita mohon kepada Allah seperti ini. Walaupun capek, tapi capeknya itu tetap membuat dia tangkas. Kan kadang-kadang ada orang capek tapi loyo. Tapi kita mohon, walaupun capek, berat, namun mohon tetap semangat, ya. Tansyit, semangat. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kita tahu iming-iming, tahu iming-iming? Siapa yang bisa lari 100 meter nomor 1 dapat hadiah mobil terbaru 2019. Maka dia akan lari sekencang-kencangnya, sekuat tenaga. Ya apa tidak? Ingin nomor 1. Demi apa? Demi dapat mobil. Namanya lomba. Lomba itu yang dimenangkan yang nomor di depan apa yang di belakang? Yang di depan yang menang, yang di belakang yang kalah. Itu kalau kita diiming-imingi mobil aja, wah, tiap hari latihan lari, padahal harus bisa lari. Aneh kan? Orang itu bisa lari, tapi kenapa terus latihan lari? Ayo, kenapa? Orang itu sudah bisa lari, tapi tiap hari tetap latihan apa? Lari. Kenapa? Karena demikian. Supaya terlatih, kuat, kokoh, tetap semangat. Dengan terus latihan lari, sehingga akan terus semangat untuk berusaha menjadi pelari. Ya apa tidak? Saya dulu sih pelari, tapi sekarang sudah malas belajar. Ayo sekarang lomba lari. Lah, sudah malas. Sudah tidak bisa. Maksudnya bisa yang diharapkan seperti seorang pelari, ya ibadah. Antum talibul ilm. Nah, ustaz ini buat saya salah satu usul. Ngaji ustaz ini salah satu usul. Salah satu usul terus. dengan dikaji ini, dikaji di sana, kaji di sana, semakin apa? Kokoh. Begitu itu ya, seharusnya. Tapi kadang talibu ilm tidak sabar. Kebanyakan kadang, lah udah pernah. Kata orang ini, anu tahu. Diulang lagi. Akhirnya apa? Tidak berangkat. Akhirnya apa? Kelanjur. Apa kelanjur? Kebanjur. Akhirnya apa? Tidak pernah belajar lagi. Hilang dari peredaran. Berawal dari mana itu? Berawal dari tidak semangat, tidak kokoh. Maka mohon diberi kekokohan, kekuatan, dan kesemangatan. Warhamna. Wahadi salah satu kalimat, tiga kalimat ini, kullu kalimatin laha makna. Wa'fu anna, wa'fir lana, warhamna, anta maulana. Anta maulana, ay mutawalli umurona. Engkau yang mutawalli, yang berkuasa. Mutawalli, yang berkuasa atas urusan kami. Bidunya wal akhirah. Urusan kami di dunia, urusan kami nanti di akhirat. Siapa yang berkuasa? Allah, maliki yaumiddin. Fatawallana fid dunya wansurnal qaumil kafirin. Dan engkau yang menolong kami, melindungi kami di dunia, maka tolonglah kami menghadapi orang kafir. Kenapa orang kafir? Karena orang kafir mereka menginginkan jelek kepada kaum mukminin. Wadda kathirum min ahlil kitab walal musyrikin lau yaruddunakum ba'da imanikum kufara. Amat sangat senang ahlul kitab dan demikian pula orang-orang musyrikin. Kalau seandainya kalian wahai kaum mukminin menjadi orang kafir, hasadan min indi angkusim, itu karena hasad. Hasad, hasad itu dengki, iri. Iri wah, tidak suka melihat kita belajar. Orang kafir itu bukan takut dengan orang yang turun ke jalan bawa spanduk yul yul yul, bukan itu. Takutnya kepada orang yang megang kitab, dipelajari Quran dan Sunnah, membantah bid'ah, kekufuran, kesyirikan. Mereka paling tidak suka. Gitu. Sehingga kita banyak mohon kepada Allah kemenangan. Karena mereka tidak suka kepada ahlus sunnah. Kam yatabadar insan, berapa banyak yatabadar insan. Ai annal murad a'da'una. Qad yatabadaru al-insan, kadang muncul di benak orang. Yatabadar muncul, badara muncul di benak orang. Annal murad a'da'una, bahwa yang dimaksud musuh-musuh kita. Minal kuffar, dari kalangan orang kafir saja. Walakinahu a'ammu, namun hal itu bersifat umum. Hatta innahu yatanawalu al-intisar ala syaitan. Ayat ini bersifat umum sampai kita mendapatkan, yatanawal, kita mendapatkan kemenangan ala syaitani, menghadapi syaitan, minal jinnati wanas. Liana syaitan raksul kafirin. Setan itu kepalanya, induknya orang-orang kafir. Setan itu induknya tauhid. Tauhid itu kepalanya siapa? Iblis. Kepalanya tauhid kan ada lima. Yang pertama siapa? Iblis. Setan. Jadi orang kafir, barakallahu fikum, mengikuti jejaknya setan, iblis. Karena itu roksnya, induknya. Maka barakallahu fik, kita minta kepada Allah dimenangkan dari setan juga. Setan. Setan agar kalah menghadapi kita. Idzan nastafidu min hadhil ayati al-karimah al-akhirah Kalau begitu, idan, kalau begitu kita mengambil satu faedah dari ayat-ayat yang mulia yang akhir ini. Annallaha subhanahu wa ta'ala la yahmiluna ma la taqa tola nabi. Taqa tola nabi, Allah tidak membebani kepada kita perkara yang kita tidak mampu, wala yukallifuna, dan tidak membebani illa wus'ana, kecuali sesuai dengan keadaan kemampuan kita. Wa anal wasawis, dan bahwasanya wasawisa waswas alladhi tajul fi sudurina, yang muncul atau berjalan, jala ya julu, berjalan masuk ke dalam dada-dada kita, karena kata Nabi, inna syaitan yajri majroddam, setan itu masuk ke tubuh manusia melalui pembuluh darah. Hadis ketika Nabi i'tikaf, lalu datang istrinya Hafsah, Sofiyah, menjenguk Nabi. Maka Nabi ngobrol dengan Sofiyah. Ngobrol. Ya, suami istri ngobrol. Nabi sudah i'tikaf. Ketika Nabi sudah ngobrol, tiba-tiba dua orang Ansar berjalan. Keduanya tadinya berjalan pelan. Begitu lewat di hadapan Rasul, jalannya langsung apa? Cepat. Apa kata Nabi? Ala rislik. Jalan pelan. Ini has Sofiyah. Ini Sofiyah. Maksudnya Nabi memberitahu, yang saya ajak ngobrol ini Sofiyah, bukan wanita lain. Karena wanita itu tertutup rapat. Wanita kalau pakai pakaian rapat, tidak ketahuan siapa yang di dalam kan? Bok muncul syubhat. Kenapa? Ini akhaf ayuktafa fi kulubikum asyarr. Saya takut setan, kata Nabi, akan melemparkan kejahatan masuk ke dalam hati kamu berdua. Su'udun. Akan muncul apa? Su'udun. Makanya Nabi langsung mengumumkan, hadihi Sofiyah. Ini Sofiyah istri saya. Bukan wanita lain. Karena khawatir setan melemparkan kejahatan di hati dua orang Ansar. Lalu Nabi membacakan hadis. Inna syaitana yajri majradda. Idza lam narkanu ilaiha, apabila kita tidak narkanu, condong. Ya, condong. Apa ayatnya? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Gimana ayatnya? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Apa artinya? Wala tarkanu, jangan kamu condong. Condong hatinya. Kemana? Ilal ladzina zalamu, condong kepada orang yang berbuat dolim. Kalau hati sudah condong kepada orang yang dolim, fatamassakumun nar, kamu bisa tertimpa neraka. Makanya ahlu sunnah tidak boleh bermajlis dengan ahlul bid'ah. Duduk di hadapan ahlul bid'ah tidak boleh. Akan terjadi kecondongan. Kalau sudah hati condong, lama-lama badannya ikut apa? Pindah, langat sisa naja. Yang tadinya duduk dengan ahlus sunnah, sekarang pindah kepada duduk bersama ahlul bid'ah. Itu berawal dari mana? Kecondongan hati. Makanya orang kalau sudah condong, mereng dia. Kalau sudah mereng, lama-lama apa? Rubuh. Ya apa tidak? Roboh. Sudah condong sana. Itu condongnya kemana sih? Oh, condongnya ke sebelah. Oh ya sudah. Kalau condong ke sebelah ya lama-lama kelihatan. Kemana? Ada kecondongan kepada yang lain. Maka dilarang condong hatinya kepada orang yang zalim. Tidak boleh. kagum sama cukurannya pemain sepak bola. Fasik. Pemain sepak bola ini ketika main sepak bola maaf pakai salib. Ah? Karena antum hobinya apa? Sepak bola. Akhirnya condong. Yang pertama ditiru apanya? Cukurannya. Antum cukur kayak pemain sepak bola yang pakai salib. Cukurannya. Lama-lama apa? Nomor kaosnya. Beli kaos nomornya yang sama. 10. Ronaldo. Ya, mulai condong. Kaosnya, nomornya, cukurannya. Lama-lama? Akhlaknya. Gitu. Makanya jangan. Wala tarkanu ila ladzina zalamu fatamassakumun nar. Baik, jangan condong. Lawan. Wala natma'in ilaiha, dan kita tidak tenang dengannya, dengan was-was. Orang kena was-was tidak akan tenang. Wala na'khud biha, jangan kami disiksa dengannya. Wa innaha la taduru, maka itu tidak membahayakan dirimu. Yang tidak membahayakan dirimu kalau ada was-was, yang pertama hati jangan condong. Yang kedua hati jangan merasa tenang. Jangan, terus gelisah. Ini was-was setan ini, bikin tidak bisa tenang saya. Ya was-was tidak bikin tenang. Dan kamu tidak walam na'khud biha. Dan kamu yang ketiga jangan mengambil. Bukan memohon disiksa. Wala na'khud, kita tidak mengambil. Was-was itu. Sesuatu yang was-was dari setan jangan diambil. Nah kalau kita bisa melakukan tiga hal, kata Syekh, fa innaha la taduru, itu tidak membahayakan diri Anda. Tidak condong, tidak merasa tenang, dan tidak mengambil sesuatu yang itu was-wasnya syaitan. Maka insya Allah tidak akan membahayakan hatimu. Tapi kalau kamu condong, kamu merasa senang, apalagi bangga dengan was-was tadi, bahkan kamu ikut mengambil hal tersebut, bahaya. Demikian insya Allah selesai sudah bab ke-17. Akan masuk bab ke-18. Tafadhal muadzin. Adzin.